dan dia ism mufrad. Wal ism mufrad yunsabu bil fathah. Ya, dan ism mufrad dinasab dengan fathah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.